Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Jadi kita sudah pada al-faslu thalith, pasal yang ketiga, kuwa'idu fadilat asma wa sifat. Al-kuwa'idatul ula, kaidah pertama, telah kita lewati al-adilatul lati tuthbatu biha asma Allah ta'ala wa sifatuhu, hiya kitabullah ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Kaidah yang kedua juga sudah selesai, al-qaidatu tsaniyah. Al-wajibu fi nususil Qur'ani was sunnati ijra'u 'ala dhahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifati haitsu la majal lir-ra'yi fiha. Al-an al-qaidatu tsalitsatu. Tayyib. Hal yaqra' qari'una al-yawm? قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة طيب. Setelah pada kaidah yang kedua, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menegaskan kewajiban terhadap nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu kewajiban kita adalah ijra'uha, ijra' nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah ala zahirihi duna tahrif, melangsungkan memberlakukan nas-nas Al-Qur'an Sunnah di atas lahiriahnya, di atas lahiriahnya, duna tahrif, tanpa melakukan tahrif, tanpa memalingkan, menyelewengkan keluar dari lahiriah maknanya. La siyama nususus sifatia haitsu la majal lahu fiha, terutama nas-nas tentang sifat-sifat Allah yang dalam hal itu tidak ada tempat kesempatan bagi ra'i untuk ikut andil di dalamnya. Kemudian sekarang kaidah yang ketiga ini, Syekh menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan zahir an-nusus. Zahir nusus sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Zahir yang jama' dari zahir. Zahir. Lahiriya nusus as-sifat ma'lumatun lana bi'tibarin, merupakan perkara yang kita ketahui bi'tibarin, dengan tinjauan, dengan satu tinjauan. Yani madza fabi, yani bi'tibari al-ma'na, sebagai jelasan setelahnya. Wa majhulatun lana bi'tibari al-afar, dan juga merupakan hal-hal yang perkara-perkara yang tidak kita ketahui dengan tinjauan yang lain. Apa masing-masing tinjauan itu? Bi'tibari al-ma'na hiya ma'lumatun. Berdasarkan tinjauan dari segi makna, meninjau makna dari nas-nas sifat itu, lahiriah-lahiriah maknanya, maka itu ma'lumah, merupakan perkara-perkara yang diketahui. Mana maknanya sesuai dengan zahirnya, lahiriahnya. Dan bi'tibaril kaifiyah, berdasarkan tinjauan kaifiyahnya, hakikatnya, tata caranya, al-kaifiyah allati hiya 'alayha, kaifiyah tata cara yang dengannya, di atasnya, makna-makna itu majhulah, merupakan perkara-perkara yang kita tidak bisa mengetahuinya. Nah, tidak, kita telah melewati, ingat asar dari siapa? Al-Imam Malik wa Syekh man? Hah? Rabi'atu Ra'i. Nah, ketika Anas bin Malik bin Anas rahimahullah, imam dari Hijrah, menjawab pertanyaan seorang mubtadi' yang hendak memasukkan syubhat kepada yang hadir di majelisnya di Masjid Nabawi, yang bertanya tentang ya imam, kaifasta stawa ar-Rahman al-Arsy stawa, fa kaifastawa? Apa jawaban Imam Malik? Al-istiwa'u ghairu majhul, ma'lum, ghairu majhul. Ini salah satu di antara nas sifat min nusus sifat. Nah, baik, dijawab al-istiwa'u ma'lum, ghairu majhul, diketahui maknanya, bukan sesuatu yang tidak diketahui, itu sesuatu yang majhul. Wal kaifu ghairu ma'kul, iya. Wal kaifu ghairu ma'kul, sementara kaif, yakni bagaimana tata cara istiwa Allah, sesuatu yang tidak dijangka oleh akal. Tidak bisa kita ketahui. Majhul ya. Majhulun lana. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengan sifat istiwa yang ditetapkan oleh nas tersebut wajib. Nah, ini pembahasannya ini sekarang. Nah, fa bi'tibaril ma'na hiya ma'lumah. Fa bi'tibaril kayfiyyah allati 'alayha majhula. Barakallahu fikum. Tafadhal iqra. Tabi' al-qira'ah. Wa qad dalla 'ala dhalik as-sam'u wal 'aqlu. Amma as-sam'u fa minhu qawluhu ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وتدبر لا يكون إلا فيها يمكن الوصول إلى فهمه يتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهمه العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه نعم وقد دل على ذلك السمع والأكل سبت لم ننجبكنا فصل إتو دليل السمع Al-Quran wal-aql, dalil akal, akli, jadi sama nakli dan al-aql, yani akli, logika. Amma sama faminhu qawlu ta'ala, yang tanya firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad alaihissalam, mubarakun, merupakan kitab yang diberkahi. Kitab yang diberkahi. Liyadabbaru ayatihi, tujuan diturunkannya. Al-lam ta'liliyah. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat kitab tersebut, Al-Quran itu. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar sadar mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Jadi diturunkan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. bukan sekadar dibaca begitu saja tanpa fahmul ma'ani, tanpa memahami makna-maknanya. Karena ya, manfaatnya dan fungsinya sebagai pedoman hidup tidak akan tercapai hanya dengan membacanya tanpa memahami makna-makna, tanpa mentadabburi ya makna-makna dari ayat-ayat itu. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyah, kami menjadikannya sebagai Qur'an yang berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, moga-moga kalian memahaminya. Ta'qilun yakni tafhamun. Moga-moga kalian memahami. Jadi ya, dijadikan Quran yang berbahasa Arab agar bisa dipahami. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikr, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, dan moga-moga mereka menjadi orang-orang yang tafakkur, melakukan tafakkur, memikirkan untuk memahami, ya, mengambil pelajaran dari apa yang dijelaskan oleh Nabi Alaihissalam tentang makna ayat-ayat tersebut. Baik. Nah, kemudian Syekh sekarang menjelaskan tentang makna dari masing-masing dalil ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa litadzakkarul albab. At-tadabbur, kata Syekh, la yakunu illa fi ma yumkinu al-wusul ila fahmi. Tadabbur, ya, merenungkan makna. La yakun itu tidak terjadi illa fima yumkinul usul ila fahmi, kecuali pada perkara yang mungkin sampai kepada pemahaman untuk memahaminya. Buat apa direnungkan, ditadabburi, jika tidak bisa difahami? Ya kan? Liyatadzakkara al-insanu bima fahimahu minhu, agar kemudian setelah seseorang dari tahap tadabbur, dia tadabbur, merenungkan maknanya, kemudian memahami maknanya, kemudian dengan itu dia, ya, insan itu menjadi sadar, mengambil pelajaran, ya, dengan apa yang telah difahaminya, bermanfaat baginya apa yang telah difahaminya, makna yang telah difahaminya itu, menyadarkan dia. Nah, itulah tujuan turunnya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadzakkara ulul albab. Jadi, proses pertama adalah tadabbur, setelah sampai pada makna yang diinginkan, kemudian itu akan berefek positif, ya, seseorang akan sadar. Nah, dan menjadi baik dengan itu. Ya, berpedoman dengan makna yang telah difahami dari Al-Quran. Baik. Kemudian, inna ja'alna Al-Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Syekh menjelaskan, wa kaunul Qur'ani Arabiyyan li'aqilahu man yafhamul Arabiyyata. Al-Quran yang dijadikan berbahasa Arab oleh Allah Ta'ala agar difahami oleh orang yang faham bahasa Arab, mengerti bahasa Arab. Allah memfirmankannya dengan bahasa Arab yang didengar oleh Jibril mengumumkannya kepada Muhammad SAW. Muhammad SAW adalah Arabi, disampaikan kepada sahabatnya, murid-muridnya dengan sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah ya orang-orang Arab. Dan seterusnya, demikianlah seterusnya, ya, siapapun yang ingin memahaminya, belajar bahasa Arab. Jika mengerti bahasa Arab, bisa mengerti makna Al-Quran, karena berbahasa Arab. Yadullu ala anna ma'nahu ma'lum. Ini menunjukkan bahwa maknanya diketahui. Wa illa, jika tidak diketahui, lamakana farqun, maka tidak ada perbedaan. Baina ayyakuna bil lughatil arabiyyah aw ghairiha, maka tidak ada perbedaan antara Al-Qur'an itu diturunkan dalam bentuk berbahasa Arab atau selainnya. Ya. Jadi ketika dikatakan jadikan berbahasa Arab ya, agar difahami, menunjukkan bahwa maknanya bisa diketahui. Yaitu dengan mengerti bahasa Arab. Baik. Kemudian wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi wa la'allahum yatafakkarun. Kata Syekh, wa bayanun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an linnas. Penjelasan Nabi alaihi wasallatu wassalam menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Wa anzalna ilaika dzikra, kami menurunkan kepadamu adz-dzikra, yani Al-Qur'an. Litubayyana linnasi, agar engkau menjelaskan kepada manusia, manuzzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yani Al-Quran yang diturunkan itu, ya, Nabi yang menjelaskannya kepada manusia. Ya, penjelasan Nabi kepada umat tentang Al-Quran diturunkan kepadanya, syamilun, kata Syekh, syamilun, mencakup, libayani lafzihi, mencakup penjelasan tentang lafadznya, wa bayani ma'nahu, dan penjelasan tentang maknanya. Wa la'allahum yatafakkarun, agar mereka tafakkur. Dan dengan itu manfaatnya terasa. Nah, menjadi pedoman hidup. Baik. Wa ammal aqlu. Qala rahimahullah. Wa ammal aqlu. Fali anna minal muhali. An yunazzil Allah ta'ala kitaban. Au yukallimu rasuluhu. Au yukallima rasuluhu sallallahu alaihi wasallama. Yasbir. Indana huna yatakallam. Mada indak? Yukallimu. جميع النسخ يكلم ها يتكلم عندك عند الآخرين يتكلم يكلم. طيب إذا كان يكلم فكما قرأت يعني أو يكلم رسوله بكلام كان يتكلم أو يتكلم رسوله بكلام. لكن نحن الآن إذا رجعنا إلى القاعدة الثانية, الواجب في نصوص القرآن والسنة. ونصوص القرآن كتاب أنزله الله. نصوص القرآن هذا كتاب الذي أنزله الله. ونصوص السنة هذا كلام الرسول بوحي من الله. Jika kita sinkronkan ke sana, karena pembahasannya bukan sebatas nusus as-sifat, ini bukan sebatas nususul Quran, tapi juga nusus ar-rasul. Nah. Ya kan? Berarti as-sawab yatakallam Rasuluh sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam. Likai yashmala nusus al-Qur'an wa nusus as-sunnah. Alliqu alayhi alliq as-sawab yatakallam Rasuluh. Ayat al-qira'ah min al-awwal bali anna qala rahimahullah wa mal aqlu bali anna min al-muhali an yunazzil Allah ta'ala kitaban aw yatakallamu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam aw yatakallamu rasuluhu aw yatakallama aw yatakallama rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi kalamin yaqsidu bihadzal kitab yaqsadu bihadzal kitab wa hadzal kalamu يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهدائية التي لا يفهم منها شيء لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نعم أدكن دليل أقلي كاللوجيكا كتا الشيخ فلأن من المحال كان سسبوهنا مرباكا سسواتي yang مستحيل محال مستحيل tidak mungkin. Ayunazzil Allah Ta'ala kitaban, bahwa Allah menurunkan kitab. Kitab Al-Quran. Au yatakallam Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bikalamin. Atau Rasulnya, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara, bersabda dengan sabda hadith yang hakikat daripada turunnya kitab itu Al-Quran yang merupakan kalam Allah, dan hakikat dari kalam Nabi SAW itu dalam bentuk sabdanya yani sunnah adalah yuqsadu bihadal kitabu hadal kalami ayakuna hidayatan lil khalq, dimaksudkan dengan kitab yang diturunkan itu dan dimaksudkan dengan kalam Ar-Rasul yaitu sabdanya ayyakuna hidayatan agar menjadi hidayah, petunjuk lil khalq bagi makhluk. Tidak mungkin jika itu tujuan diturunkannya Al-Quran dan itu tujuan sabda-sabda Nabi yang bersumber dari wahyu dari Allah, tujuannya adalah untuk sebagai hidayah. Tidak mungkin kemudian ويبقى في أعظم الأمور وشدها ضرورة مجهول المعنى. Tidak mungkin kemudian terbiarkan, ya, pada أعظم الأمور, pada perkara-perkara yang paling agung, paling besar, wa ashaddaha daruratan, dan pada perkara yang paling darurat, yaitu apa? Perkara akidah terkait dengan ma'rifatullah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ternyata majhul al-ma'na dalam perkara yang paling besar, urusan yang paling besar dan paling darurat untuk diketahui oleh makhluk melalui petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah itu majhul al-makna, maknanya tidak diketahui. Tidak mungkin, kan? Mustahil hada. Berarti bukan petunjuk kalau begitu, bukan pedoman. Berarti sia-sia saja turunnya Al-Quran dan sabda-sabda Nabi itu. Kan tidak mungkin berarti. Tidak mungkin. Akan menjadi hidayah ketika itu bisa difahami. Nah, Adapun demikian, ya, wa yabqa fi 'azmil umur wa shaddiha daruratan majhul al-ma'na bi manzilatil hurufil hijaiyati, manzilahnya, kedudukannya bagaikan huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha dan seterusnya, allati la yafhamu minha syai', yang tidak difahami sedikit pun maknanya. Tidak mungkin. Hada muhal, mustahil. Kenapa itu mustahil? Seperti itu, li'anna dhalika minas safahi. Minas safahi alladhi ta'bahu hikmatullah ta'ala. Karena itu merupakan, ya, termasuk safah, termasuk kedunguan. Yang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala enggan terhadapnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang hakim, yang maha memiliki hikmah, maha bijaksana. Masa Allah yang maha bijaksana menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, mewahyukan ilmu kepada nabinya untuk disabdakan dalam bentuk hadis-hadis, untuk menjadi hidayah dalam perkara yang paling urgen, yang paling darurat, yang paling agung, yaitu untuk mengenal Allah, ma'rifat Allah, itu akidah, al-asma wa sifat. Ternyata tidak bisa difahami maknanya. Ini bukan kebijakan, tapi safah. Sementara Allah maha bijak. Jadi tidak mungkin. Jadi mustahil. Nah. Wa qala Allah ta'ala an kitabih, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang telah diitqankan ayat-ayatnya. Utqinat ayatuhu. Konkan, disempurnakan. Thumma fussilat, kemudian di tafsir, dirincikan sehingga jelas ayat-ayat itu, lafaz-lafaznya jelas makna-maknanya. Min ladun hakimin khabir, dari, bersumber dari sisi hakim, zat yang hakim dan khabir. Hakim yang maha bijak, maha memiliki hikmah, dan khabir yang maha mengetahui. Nah, ini jelas. Jadi ini jadikan dari al-syekh, jadi kitabun ahkimat ayatun thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Jadi jelas makna-maknanya. Nah. Baik. Hadhihi dalalatu as-sam'i wal 'aqli 'ala 'ilmina bi ma'ani nusus sifat. Inilah dalalah, penunjukan as-sam' al-Qur'an dan al-'aql, akal logika, yang menunjukkan atas ilmina, atas ilmu kita, pengetahuan kita, bahwa kita bisa mengetahui, bisa mengilmui makna-makna dari nas-nas as-sifat. Ya, tentunya dengan belajar. Nah, wa amma dalalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kaifiyati, adapun dalalah penunjukan as-sam' dalil naqli sam'i dan dalil akli, ala jahlina, yang menunjukkan atas ketidaktahuan kita terhadap nas-nas as-sifat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bi'tibaril kaifiyah, tinjauan terhadap kaifiyahnya, yakni bagaimana kaifiyah, tata cara, hakikat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, faqad sabaqat fil qa'idati as-sadisati, maka itu terlihat pada kaidah yang keenam min qawaidis sifat, dari kaidah-kaidah sifat. Apa qa'idah as-sadisah? Yalzamu, bisa dilihat kembali al-qa'idah as-sadisatu, yalzamu fi itsbat as-sifati, yalzamu fi itsbat as-sifati at-takhalli an mahdhurain 'azimain hadhuma at-tamtsil wa thani at-takyif. Wajib dalam penetapan sifat membersihkan diri dari dua perkara yang tidak boleh, dua perkara besar yang tidak boleh, yaitu yang pertama adalah tamtsil, menyamakan dengan sifat makhluk, dan yang kedua takyif, menetapkan kaifiyah, ya, tata cara hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tentang ini, ya, tinggal dimeraja kembali kaidah tersebut. Barakallahu fikum. Setelah itu Syekh menjelaskan tentang butlan madhab al-mufawwidah yang bertentangan dengan kaidah ini. Al-mufawwidah alladziina yufawwiduuna 'ilma ma'ani nususi sifat, yaitu kaum golongan yang menyerahkan penuh makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan ilmunya kepada Allah. Dan mereka menutup pintu untuk mengilmuinya. Nah, ini disebut Al-Mufawwidah. Ini kita baca insyaAllah nanti pada pertemuan akan datang. Barakallahu fiikum. Fadhil jazakumullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.